么那么你呀一天生就那样我们那是来马哥 不是热你个 guru 哎大地我可就马了呢 guru 你可能yang jelas jelema cuma ni marah pun jero balian it yang tangkil ne mangken wenten ne jagi lungsur titian naken nang ine kabar bahan ring pakubon sweja Damo, damo, pemesune salah sikut Damo, damo, karangi ngemanese Misan titiange, cuma sakit-sakitan Muntah, muntah dewek Gibung di Banjar Titian jagi nuna sang penawar Damo, damo Menyakitin selat marga Damo, damo Ya masih pernah menyama Tako nang di medis Ya kena hebat Terus ngadu-ngadu Umah bakat uok Meroban masih buok Sakit-sakitan Muntah-muntah